Dan bagaimana jika seorang muslim sedang junub tetapi dia tidak tahu bahwa dia sedang junub? Maksudnya lupa ya mungkin. Kemudian dia melakukan sholat. Ketika selesai sholat, barulah dia mengetahui. Ya, ini baru ingat. Bahwa dia telah junub. Apakah sholatnya sah atau tidak? Sholatnya tidak sah. Ulangi itu. Jadi mandi, kemudian ulangi sholat yang dikerjakan. Jadi kalau misalnya ada seorang dalam keadaan junub. Kemudian tiba waktu subuh. Dia lupa. Dia hanya berwudu saja. Padahal kan dia harus mandi. Dia berwudu, sholat. Sholat jamaah lagi. Walaupun di Masjid Nabawi. Ya. Di Masjid Nabawi. Sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Ba'dal isya baru ingat. Oh, ana dalam keadaan junub. Tadi pagi. Belum mandi. Untuk mengangkat hadas yang besar. Maka dia harus mandi pada saat itu. Kemudian dia mengulangi sholatnya. Sholat subuh, sholat dua rakaat. Setelah itu qomat lagi. Sholat duhur empat rakaat. Qomat lagi, sholat asar. Qomat lagi, sholat maghrib dan isya. Nah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaqbalullahu as-salata illa min tahir. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima sholat kecuali dari orang yang dalam keadaan suci. Dalam riwayat yang lain, la yaqbalu Allahu sholata man ahdath hatta yatawadda'.